Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih kembali mendapat nikmat berupa bisa hadir di Majlis Salim di kesempatan malam hari ini. Kita melanjutkan membahas tentang atau membaca kitab Masul Jahiliyah sampai pada bab yang ke-55 yang berkaitan tentang at-ta'assub lil madhab, berta'assub, berfanatik kepada sesuatu yang tidak ada syariatnya. Hadirin yang kemudian telah kita lewati pembahasan di pertemuan sebelum ini, yang wajib dilakukan oleh setiap mukmin dan mukminah adalah mengikuti ketetapan Allah dan mengikuti ketetapan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan memilih yang lain. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Tidaklah boleh seorang mukmin laki-laki dan juga tidaklah boleh bagi seorang mukminah, seorang mukmin wanita. إذا قضى الله ورسوله أمرا, apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah ketetapan, sudah menentukan sebuah ajaran, sebuah akidah, sebuah ibadah, sebuah hukum, sudah ada ketetapan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam As-Sunnah, tidak boleh bagi mereka yang beriman untuk memiliki pilihan mereka sendiri-sendiri. Tidak boleh. Yang harus dilakukan oleh kita semuanya adalah mengikuti ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayat ini kaum muslimin melarang kita untuk berta'assub. Apa makna ta'assub? Fanatik kepada sesuatu yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Baik itu berbentuk pendapat, ra'yu, atau yang berbentuk amalan, atau yang berbentuk keyakinan. Setelah diketahui hal itu menyimpang, setelah diketahui hal itu tidak berdasar, maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengikutinya. Karena harus yang kita ikuti adalah ketetapan Allah, nas Al-Quran wa Sunnah. Kalau tetap dia mengikutinya, padahal dalam keadaan dia tahu bahwa pendapat itu menyimpang, bahwa pendapat itu batil, tetap dia ikuti, maka dialah yang disebut dengan orang yang berfanatik, berasabiyah. Dan ini hukumnya adalah apa? Haram. Nanti akan kita tambahkan keterangan insyaAllah, kita nukil beberapa ucapan para ulama kita yang berkaitan tentang haramnya berta'assub. bahkan bertaasub ini, berfanatik ini, waikum muslimin, bisa sampai tingkatan kekafiran. Ketika kapan itu terjadi, waikum muslimin? Ketika seorang lebih mempercayai ucapan gurunya daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih memegangi ucapan yang dia ikuti, guru-gurunya, tokoh-tokohnya. Dan dia pun meninggalkan sabda Nabi dengan terang-terangan. Menyelisih Nabi dengan terang-terangan. Demi mengikuti ucapan gurunya. Ini terjadi di kalangan al-Yahud wal Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan guru-guru mereka, pendeta dan pastor mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Di saat kapan itu, kaum muslimin? Di saat lebih mengikuti ucapan guru-guru mereka daripada firman Allah dan sabda Rasul. Tatkala guru mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mereka lebih mengikuti ucapan gurunya, menghalalkannya, ikut-ikutan gurunya, dan tidak mau mengikuti ketetapan Allah dalam pengharaman itu. Atau kebaliknya, kebalikannya, Allah menghalalkan, ternyata guru-guru mereka, atau tokoh-tokoh mereka, pendeta dan pastor itu, ar-ruhban wal-ahbar, Allah menghalalkan tetapi mereka mengharamkan. Diikuti oleh para pengikutnya dan tidak mau mengikuti ketetapan Allah. Ini bentuk penuhanan terhadap tokoh-tokoh mereka. Ini dilakukan oleh mereka kenapa? Karena ta'assub. Terlalu berfanatik terhadap para guru-guru, tokoh-tokoh yang pada berujung pada penolakan terhadap Al-Quran wa Sunnah. Dikarenakan dia lebih mengedepankan ucapan gurunya. Itu yang namanya ta'assub. Bahasa kitanya fanatik. Itu pula yang disebut dengan hizbiyah. Fanatik terhadap satu golongan atau satu kelompok. Yang dia ikuti kelompok itu. Walaupun kelompok itu menyelisihi Allah dan berbeda dengan Rasul, tetap dia pegangi dan dia tetap ikuti kelompok itu. Maka itu disebut dengan hizbiyah. Fanatisme terhadap satu kelompok. Asabiyah atau ta'assub atau disebut dengan hizbiyah, ta'assub. Yang wajib kita ikuti ya kaum muslimin adalah kalamullah wa kalamur rasul. Firman Allah dan sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita ini mukmin, kita ini mukminah, kita ini muslimin, kita ini muslimat. Tidak boleh berta'asub. Tidak boleh bertaklid al-a'ma. Taklid buta. Tidak mau tahu tentang dalil. Tidak boleh. Yang wajib kita ikuti adalah ilmu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada penjelasan Syekh Shalal Fauzan yang punya kitab dilihat. Wa min dalika di antara bentuk fanatik adalah ta'assubu atba'il madahibi li madahibihim min ghairi dalilin. Berta'assub, berfanatik mengikuti mazhab-mazhab tertentu. Ta'assub yang menimpa para pengikut mazhab-mazhab tertentu. Di mana mereka mengikuti mazhab-mazhabnya tanpa dalil. Dengan mengatakan saya ini mazhabnya Syafi'iyah. Imam saya Imam Syafi'i. Maknanya apa berarti? Tuntutannya adalah saya harus mengikuti Imam Syafi'i pada semua ucapan, semua pendapatnya beliau. Tidak melihat dalil, tidak melihat dalil. Orang sah dalil-dalilan. Wong kita ini Syafi'iyah kok dalil-dalilan. Ya yang kita panuti ya Syafi'i. Terus Rasul kemanakan? Ya bukan Rasul. Itu kalau seandainya mau diteruskan. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan dalil. Tatkala mereka sudah mengikuti satu madhab, sudah tidak peduli dengan dalil. Inilah yang mengakibatkan mereka jatuh pada penyimpangan. Mendudukan seorang pada bukan tempatnya. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah. Kita menghormati. Kita memuliakan beliau. Karena beliau adalah tokoh Ahlus Sunnah kaum muslimin semuanya. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Tetapi tidaklah kita hulu berlebih-lebihan di dalam mendudukan beliau pada bukan tempatnya. Beliau manusia biasa, bukan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau manusia biasa, bukan Rasul. Jangan engkau tinggikan seorang melebihi dari batasannya. Pemuliaan wajib. Karena memang beliau adalah ulama. Kita menghormati beliau karena keilmuan yang beliau sampaikan. Berupa nas Al-Quran wa sunnah. Tetapi tidak boleh kita ta'assub. Sampai tingkatan mendudukan seorang manusia seperti halnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم أن يتبعوا الحق سواء كان في مذهبهم وفي مذهب غيرهم فنحن لا نأخذ المذاهب فنحن لا نأخذ المذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأ بل نأخذ الصواب ونترك الخطأ. Dengarkan ucapannya Syekh Shalal Fauzan. Yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Terlebih lagi para pencari ilmu. Talabatul ilmi. Adalah mengikuti yang hak. Sama saja. Yang hak itu ada pada madhab dia. Atau al-haq itu ada madhab yang lain. Ada pada madhab yang lain. Yang harus diikuti al-haq. Sehingga kadangkala kita berpendapat dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dalil yang kita baca sangat kuat pada pendapat beliau. Kita mengikuti Imam Ahmad bukan karena sosoknya. Tapi karena ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad dengan kuat. Kita mengikutinya. Dalam satu perkara lain bisa terjadi. Al-haq itu pada Imam Syafi'i. Hujjah Imam Syafi'i lebih kuat daripada hujjahnya Imam Ahmad dalam perkara tersebut. Maka yang wajib bagi kita mengikuti adalah dalil yang ada pada Imam Syafi'i yang lebih kuat, lebih mendalam. Mungkin juga ada pada al-haq itu, pada ulama yang lain. Selama mereka adalah ulama ahlus sunnah, kita mengambil al-haq dari ulama-ulama tersebut. Bukan kita ta'assub kepada satu orang di antara ulama itu. Yang kok plin-plan? Bahasa plin-plan, Pak. Arti plin-plan? Plin-plan itu nopong, he, bahasa Indonesia-nya plin-plan. Bimbang. Bimbang ragu, plin-plan. Ya, plin-plan. Angel. Plin-plan. Masa kamu sesekali Syafi'i? Kemudian besok pindah lagi kepada Hambali. Besok lagi kepada Maliki. Wah, ini enggak beres madhabmu. Plimplan kamu. Bunglon. Bunglon tahu bunglon? Bunglon kamu. Neplan yang dijadilah seperti itu. Wah, kamu enggak beres. Bermadhab itu harus satu. Enggak boleh pindah-pindah. Masya Allah. Mana dalilnya yang mengharuskan bermadhab? Satu madhab saja. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. berpindahnya kita dari pendapat ucapan Imam Sufyan Tsauri atau pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat imam yang lainnya, itu karena kita ittiba'ul haq bidalil, mengikuti yang hak dengan dalil, bukan dengan perasaan atau karena tokoh, ketokohan ini karismatik maka diikuti. Tidak, yang diikuti adalah al-haq. Al-haq itu yu'rafu bidalil, al-haq itu dikenal, itu al-haq dengan dilihat apanya, dalilnya. Tapi aku ora kepenak lu, masa menolak ucapan guru saya sendiri. Dah, beragama ora kepenak pak, pijet isi jenengan. Yang dipijet akidahnya, yang dipijet manhajnya. Harus diluruskan dulu urat sarafnya, supaya benar dalam beragama. Agar jangan mentaklidi seorang pun tatkala batil, katakan batil, walaupun itu keluar dari mulut guru kita sekalipun. Yang wajib kita ikuti adalah al-haq. Qala Syekh, belum lanjutkan ucapannya. Fanahnu la na'khudul madhab. Kita tidak mengambil satu madhab tertentu. Bikulli ma fihi, dengan segala apa yang ada dalam madhab itu, yang baiknya dan yang salahnya, kita ambil semuanya. Tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau mau bermadhab, ya silahkan. Mengikuti dalam hal ini Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalil yang ada pada Imam Syafi'i. InsyaAllah akan kami sampaikan ucapan mereka para ulama. Ya. Tetapi kalau engkau mengikuti Imam Syafi'i semuanya, yang benar diikuti, yang salah diikuti. Loh, apa Imam Syafi'i ada yang salah? Imam Syafi'i ya benar kabeh lah. Yang salah mana? Pertanyaannya, Imam Syafi'i itu Rasul apa? Yang tidak akan mungkin salah. Oh iya, Imam Syafi'i Rasul. Nah, jenengan salah. Masa Imam Syafi'i Rasul? Rasul baru? Tidak, kaum muslimin. Beliau sendiri yang menyebutkan pada kata-kata beliau. Ya. Idza wajatum qali yukhalifu qala ar-rasul fadrukuh. Apabila kalian mendapati ucapanku berbeda dengan ucapan Rasul, maka tinggalkanlah ucapanku. Fakhudhu bisunnah, dan ambillah oleh kalian sunnah Nabi. Fa ani aqul bihi, karena aku pun berpendapat sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tidaklah kita mengambil madhab secara utuh. Benarnya diambil, salahnya juga diambil. Balna khudu as-sawaba natruku al-khata. Bahkan kita yang wajib adalah mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Takaran benar dan salahnya adalah Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman as-sahabat. Ya. Hengkunta hamaliyan. Misal, dia mengatakan, apabila engkau bermadhab dengan madhab Hanbali, yakni mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, wa ra'aita as-shawaba fi mas'alatin min al-masail man Maliki aw ma Hanafi aw ma Asy-Syafi'i, khudh biqali al-Maliki aw Asy-Syafi'i aw al-Hanafi. Kalau engkau bermadhab dengan madhab Hanbali, tetapi ternyata dalam satu permasalahan tertentu, kebenaran itu ada pada Maliki, madhabnya Imam Malik. Atau ada pada Hanafi, madhabnya Imam Abu Hanafiyah, Abu Hanafi. Atau madhabnya Syafi'i, Syafi'iyah. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah ambil ucapan yang benar. Walaupun itu bukan ada pada madhabmu. Ambil itu. Karena yang dituntut dan diharuskan kita ikuti adalah al-haq. Bukan madhabmu. Sampai sini bisa difahami hadirin? Belum melanjutkan ucapannya. Wa in kana khilafu madhabik lana hadfakal haq. Ambil kebenaran itu. Walaupun berbeda dengan madhabmu. Ambil al-haq itu walaupun berbeda dengan madhabmu. Dikarenakan tujuanmu adalah mengikuti al-haq. Bukan mengikuti madhab. Karena madhab itu bukan syariat wa kaum muslimin. Perhatikan ke sini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam dan menciptakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua para sahabat. Allah menciptakan mereka itu sebelum Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Maknanya kalimat ini disebut dalam para ulama kita untuk memberitahukan tidak ada nas satupun yang turun kepada Imam Malik, tidak ada satupun nas turun kepada Imam Syafi'i, tidak ada satupun nas turun kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ada adalah nas turun kepada Nabi dan para sahabat. Hakadha kaum muslimin. Yang dimaukan dengannya adalah kalau wajib mengikuti madzhab tertentu di antara empat madzhab tadi, Rasul dan para sahabatnya di pihak apa berarti? Ada orang mengatakan kebenaran itu pada madzhab Syafi'iyah. Rasul dan para sahabat tidak pernah ketemu Imam Syafi'i. Terus mereka di pihak yang mana? Pihak yang salah. Bagaimana engkau mengatakan Rasul dan para sahabat di pihak yang salah? Wahyu turun di zaman mereka. Tafsir ayat, tafsir hadis, pemaknaan keduanya, penerapan keduanya atas pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar dan salah di waktu itu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara mutlak al-haq itu ada pada mereka. Ada pada Imam Syafi'i mengerti ilmu tentang Islam belajar dengan para sahabat, para tabi'in dan para sahabat. Maka bagaimana mungkin orang yang datang belakangan lebih alim daripada orang yang sebelumnya? Bagaimana mungkin orang yang datang belakangan di atas, lebih di atas al-haq daripada Nabi dan para sahabat? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bisa dipahami hadirin? Ini dia bantahan para ulama. Allah menciptakan Nabi sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Abu Hanifah, Malik, Hambali. Yang wajib diikuti Rasul bukan mereka, bukan para ulama empat itu. Walaupun mereka ulama ahli sunnah yang memiliki pendapat dan masing-masingnya dengan dalil-dalilnya. Namun yang wajib kita ikuti adalah dalil. Bisa terjadi seorang berbicara menyelisih dalil sangat mungkin sekali. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalal Fauzan. Wal'ibratu bima qama alaihi dalil. Maka yang menjadi patokan bagi kita, yang menjadi pelajaran yang harus kita ikuti adalah pendapat yang sesuai dengan dalil. Apa yang ada dalam dalil itu yang kita pegangi. Hadza huwal wajibu. Inilah dia yang wajib. Hadza in kunta min ahlil ilmi. Ini jikalau engkau adalah ahlul ilmi. Ama idza kunta lasta min ahlil ilmi. Adapun kalau engkau bukan ahlul ilmi. Kemampuan manusia beda-beda wahai kaum muslimin. Kita ini tahapannya adalah talibul ilmi, mungkin bahkan kurang dari itu. Kita ini awamun nas. Ilmuan kita sangat dangkal sekali. Adapun yang tadi meneliti dalil satu permasalahan dibahas dengan mendetail, dilihat setiap madzhab-madzhab yang ada, dalilnya masing-masing, kemudian mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ini para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mendalam. Adapun kalau engkau adalah seorang yang awam, yang jahil, tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dalil-dalil yang ada, maka diperintahkan dalam agama kita, fa'alaika an tas'al ahlil ilmi al-mawthuqin. Yang wajib bagimu, wahai awamun nas, wahai manusia, adalah bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanyalah kepada ulama yang terpercaya. Fama aftauka bi aghatta bihi. Apa yang difatwakan oleh para ulama, tatkala mereka menyebutkan dalil-dalilnya, maka engkau berpegang teguh dengannya, hada wa tariqus shawab, dan inilah yang benar. Engkau mengikuti dalil, bukan mengikuti ucapan tanpa dalil. Amma at-ta'assub lil madhhabi, sawa kana haqqan aw batila, fa hadha min umuril jahiliyyati kama dzakara Allahu 'an al-yahud. Adapun berfanatik kepada pemahaman atau kepada madhab tertentu, sama saja fanatik itu dalam perkara yang benar atau fanatik itu dalam perkara yang batil, ini adalah perkara yang terjadi di kalangan jahiliyah. Ini adalah kemungkaran yang ada di zaman jahiliyah. Kama dzakara Allah al-yahud, sebagaimana disebutkan Allah tentang orang-orang Yahudi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kami akan sebutkan di sini beberapa keterangan tambahan. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah. Al-Imam Ibn Taymiyyah disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh Islam Taymiyyah tentang hukum ta'assub. Apa hukum ta'assub bagi kaum muslimin? Anna at-ta'assub limadhhab mu'ayyan la yajuzu syar'an. Ini sebuah kesimpulan yang akan kita ambil dari ucapannya Imam Ibn Taymiyyah. Berfanatik kepada madzhab tertentu, kelompok tertentu, pemikiran tertentu, itu hukumnya adalah tidak boleh secara syar'i. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah wa la yajuzu li ahadin ay yurajjiha qawlan ala qalin bighairi dalil. Tidak boleh seseorang menguatkan satu pendapat dan tidak mau mengikuti pendapat yang lain tanpa adanya dalil. Tidak boleh. Saya mengikuti ini, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Enggak boleh. Kamu berarti murni mengikuti itu tanpa dalil. Ini dilarang dalam agama. Ya. Wala yata'assabu liqalin ala qalin wala liqailin ala qailin bihujjah. Tidak boleh seorang berta'assub, berfanatik kepada satu pendapat dan tidak dengan pendapat yang lain, atau berta'assub kepada orang tertentu dan tidak mau dengan orang lain. Bighairi hujjah, tanpa hujjah, tidak boleh. Haram hukum. Karena anda akan beragama mengikuti orang itu, padahal orang itu bukan Rasul. Itu berbahayanya ta'assub itu seperti itu. Mula-mula mengatakan, bal man kana muqallidan lazima hukum taklidi falam yurajjih walam yajif walam sayyib walam yukhattib wa man kana indahu min al-ilmu al-bayan ma yaquluhu sumi'a dhalika min. Siapa yang memiliki ilmu, memiliki hujjah, kuat hujjahnya, maka itulah yang didengar. Itulah yang didengar. Faqubila ma tabayyanahu annahu haqq. Dan diterima ucapan itu, ma tabayyan, selama jelas, oh ucapan itu adalah al-haq. Tentunya dengan ilmu. Berdasarkan nas Al-Quran was sunnah. Bisa dipahami hadirin? Kemudian kita bacakan di sini keterangan dari Syekh Muhammad Sultan dalam kitab Risalah Halil Muslim mulzamun bittiba'i madhhabin mu'ayyan min al-madhhab al-arba'ah. Satu kitab yang berjudul apakah seorang muslim harus mengikuti madhab tertentu di antara empat madhab yang ada? Jawabannya adalah faman yata'assab li wahidin mu'ayyanin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yara anna qawlahu was-shawab alladhi yajibu tiba'uhu duna al-a'immatil akharin fa dhalun jahilun. Barang siapa yang berfanatik kepada seorang tokoh tertentu selain Rasul dan dia meyakini ucapan tokoh itu pasti benar, wajib diikuti dan tidak mau mengikuti yang lain, maka sungguh dia telah sesat dan jahil. Bal qad yakunu kafiran, bahkan bisa jadi dia kafir dengan sebab itu. Yustatab, dimintai untuk tobat, fa in taba fiha wa illa qutil. Kalau dia mau bertobat alhamdulillah, kalau dia tidak mau tobat maka dibunuh. Karena dia apa? Beliau mengatakan fa innahu mata taqad annahu yajibu 'ala an-nas ittiba'u ahadin bi'inihi min ha'ulail arba'ati faqad ja'alahu bimanzilati an-nabi 'alaihi salatu wasallam wa dhalika kufrun. Seorang ketika dia meyakini wajib manusia mengikuti madhab tertentu di antara empat madhab yang ada, atau wajib bagi manusia mengikuti Syiah, ah ini seorang tokoh tertentu, ya, wajib mengikutinya, maka sungguh dia telah mendudukan tokoh itu selevel dengan Nabi, setingkat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wa dhalika kufrun, dan itu adalah kekafiran. Itu adalah apa? Kekafiran. Hadirin yang kami muliakan, apa sajakah yang menyebabkan manusia jatuh pada ta'assub? Apa sajakah itu? Sebab-sebab ta'assub. Sebab-sebab ta'assub baik kaum muslimin. Yang pertama, yang barusan kami sebutkan. Tanzilul imamil madbu'i fi atba'ihi manzilatan nabi. Mendudukan imam-imam dan tokoh-tokoh mereka yang diikuti oleh mereka seperti kedudukan Nabi. Ini faktornya. Ini sebab mengapa terjadi ta'assub itu. Pendidikan seperti ini, pendidikannya ahlul bid'ah, bukan pendidikannya ahlus sunnah. Semua ahlul bid'ah akan membawa para pengikutnya untuk mengikuti tokoh tersebut. Benar atau salah, diikuti. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengikuti dalil. Karena kalau diwajibkan oleh mereka mengikuti dalil, akan tidak laku dagangan bid'ahnya. Pengikutnya akan mengatakan, mana dalilnya? Aduh, kianu bid'ah yora dalile, ditolak. Karena itu tidak dididik. Seperti pendidikannya ahlu sunnah. Mengikuti hujjah wa dalil. Tetapi menjadikan umat untuk mendudukan gurunya bak layaknya Nabi. Tidak boleh ditolak. Dan semua ucapannya pasti benar. Ini faktor. Faktor yang berikutnya. Atau kita sebutkan ucapannya Imam Ibnu Taimiyah. Ala Ibnu Taimiyah, amma wujub ittiba'il qa'ili fi kulli ma yaquluhu min ghairi dhikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqul falaysa bi sahih. Adapun mewajibkan manusia untuk mengikuti seseorang pada semua apa yang dia ucapkan tanpa menyebutkan dalil yang menunjukkan kebenaran ucapan dia, maka hal ini tidaklah benar. Mengatakan, wahai kaum muslimin, wajib kalian mengikuti tokoh ini tanpa adanya dalil pada ucapan tokoh ini. Bahas ucapan itu saja, wajib ikuti guru ini. Wajib ikuti guru ini. Tanpa adanya dalil. Maka, hadihi al-martabah. Ia martabatul rasul. Kalau demikian, dia telah mengangkat tokoh itu semartabat dengan martabat rasul alaihi salatu wassalam. Karena apa ya, kaum muslimin? Rasul, kalau beliau berbicara, tidak dituntut, mana ya Rasulullah dalilmu? Tidak ada. Ya Rasulullah, mana dalilmu? Tidak ada, kan ucapan Rasul dalil. Misal seperti masalah makan. Kul biyaminik wala taqul bisimalik. Fa syaitan kana yaqul bisimalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan jangan engkau makan dengan tangan kirimu. Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ya Rasulullah, mana dalilmu? Tidak ditanyakan seperti itu kepada Rasul. Karena beliau ucapannya adalah dalil. Wama yantiku anil hawa. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu hatak. Lain yang beliau ucapkan adalah wahyu. Yani wahyukan kepada beliau. Maka beliau berbicara tadi adalah dalil. Wahyu. Kalau ada orang yang dikatakan wajib kalian mengikuti orang ini, ada dalilnya, ada usah dalilnya, tidak usah dalil ini. Tolong anak-anak, mengganggu anak-anak. Tidak perlu ada dalil-dalilan. Harus ikuti orang ini. Maka sungguh orang ini telah didudukan sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam al-tulatul illallahu. Di mana hal itu tidak boleh kecuali hanya untuk Nabi alaihissalatu wassalam saja. Sebab yang berikutnya adalah al-intisar lil madahib, pembelaan terhadap madhabnya, pembelaan terhadap alirannya, pembelaan terhadap lembaganya, wajahnya, organisasinya atau yang lainnya. Pembelaan. Intinya pembelaan. Al-intisar. Tidak peduli hak atau batil. Kenapa? Karena ta'asub. Ta'asub itu sudah. Apa berfanatik itu sudah. Tidak lagi melihat benar dan salah. Yang penting apa yang dia ikuti dibenarkan. Akhirnya kata beliau, mereka membela madhabnya, membela pemikirannya, bil ahadits dha'ifati wal mawdu'ati. Mereka membela-bela ajaran gurunya, sampai pun dengan menggunakan hadis yang palsu, hadis yang lemah, membela-bela dengan pendapat-pendapat yang batil, yang tidak sahih, dibela-bela. Karena apa? Ta'assub sudah. Taklid buta sudah. Tidak lagi mau melihat yang hak. Tidak lagi mau melihat yang batil. Pokoknya apapun yang dari guru saya itu adalah kebenaran. Walaupun Rasulullah tidak mengucapkannya. Kalau sudah demikian ya sudah. Tidak bisa lagi dinasihati. Tidak bisa lagi diajak untuk berpikir. Tidak bisa karena dia sudah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa kafir dia dengan sebab itu. Kalau ditanyakan panjenengan mukmin atau bukan? Oh, saya mukmin. Lo imannya kepada siapa? Imannya kepada gurunya. Karena kalau dia mengatakan iman kepada Allah, konsekuensinya harus lebih didahulukan firman Allah daripada ucapan gurunya. Kalau dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, konsekuensinya harus dicocokkan ucapan gurumu dengan Rasul. Kalau cocok, diikuti karena sesuai dengan nabinya, bukan gurumu. Kalau menyimpang, ya ditinggalkan. Wong kita berimannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita, kita ridha Islam sebagai agama kita. Kita ridha Nabi Muhammad sebagai rasul yang Allah utus kepada kita. Kita ridha itu. Buktikan keridhaanmu dengan kau betul-betul mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada ucapan manusia siapapun dia. Jangan bertaassub. Kita tadi mulai jam berapa? Sudah lebih dari 40 menit? Anggap saja sudah. Sehingga kita selesai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu lagi yang kami sampaikan, tidak banyak wahai kaum muslimin, adalah bahwa orang yang bertaassub, berfanatik, orang yang berfanatik, berasabiah, seperti yang tadi kami sampaikan di atas, intinya apa Pak? Intinya kata beliau, al-i'radu 'anil wahyi. Dia berpaling, meninggalkan wahyu. Itu dia. Berpaling, meninggalkan wahyu. Karena itu terjadilah apa? At-ta'assub. Berfanatik terhadap satu kelompok. Berfanatik terhadap satu organisasi. Berfanatik terhadap satu guru. Itu menuntut dia untuk apa? I'rad 'anil wahyi. Berpaling dia dari wahyu dan meninggalkan wahyu. Wa 'adam al-intifa'i bi nusus al-kitab wa sunnah wal istighna'i 'an bi aqwal ar-rijal wa wazn ma ja'a fi al-kitab wa sunnah li ra'y al-madbu'in. Mereka meninggalkan wahyu, bahkan mereka menjadikan pendapat gurunya sebagai takaran dalam menilai wahyu. Paham kalimat ini, Pak? Paham, Boten? Ini kan pun badai rampung sih, titik. Pahamnya kurang jenengan. Sudah drop. Mereka meninggalkan wahyu. Ini sudah sebuah kesalahan total. Karena ta'assub. Lebih dari itu, mereka menjadikan pendapat gurunya itu sebagai takaran untuk membenarkan ayat atau hadis. Ayatnya benar atau tidak, ya tergantung guruku. Hadis Nabi diterima atau tidak, oh tergantung guruku. Karena saya mengikuti guruku. Ini lebih kurang ajar atau tidak, Pak? Lebih kurang ajar. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya malah ditimbang dengan ucapan gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul itu benar jikalau sesuai dengan guruku. Ini sudah kebalik-balik, Pak. Ini kebalik akidahnya. Inilah kekufuran dan kesyirikan. Bahkan menjadikan gurunya sebagai Tuhan. Melebihi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terjadi di kalangan kaum al-Yahud dan Nasara. Apakah ini terjadi di umat Islam? Jawabannya ya. Nabi menyebutkan la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh akan ada orang-orang di antara kalian yang mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, al-Yahud wa Nasar. Di antara mereka ada yang menyekutukan manusia dengan Allah. Di antara umat ini pun ada orang-orang yang menyekutukan, menyetarakan manusia dengan Nabi, banyak. Yang menyetarakan manusia dengan Allah juga ada. Fa na'udzubillahi min dalik, semoga Allah melindungi kita dari kebatilan itu dengan kita belajar ilmu syar'i, mentaati Allah dan mentaati Rasul lebih daripada yang lain, mengikuti kalam Allah dan mengikuti kalamnya Nabi, sabda Nabi daripada yang lain. Yang lainnya ditakar dengan wahyu. Si fulan benar jika Allah sesuai dengan wahyu. Si fulan kali ini tidak sesuai dengan wahyu. Maka salah. Katakan salah. Jangan kau katakan benar ketika orang itu memang salah. Siapapun dia orangnya. Dengan itu Anda akan selamat dari ta'assub dan selamat dari taklid. walhamdulillahirabbil alamin. Paham napa mboten, Pak? Jenengan ndeleng lotot tingkatane kosong apa ya? Mlongo bae. Insyaallah paham, mudah-mudahan. Nah, ini pembahasan penting yang mungkin tidak terulang kembali karena besok kita masuk ke bab yang berikutnya insyaallah. Wallahu alam bisawab, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.